yang sempurna telah mengubah hidupku. Tak putus dan tiada henti, bagai sungai yang mengalir deras. Kasihmu Yesus sungguh besar, yang telah selamatkanku, telah terbukti di bukit Golgota. Waktu darah kudusmu tercurah, dengan segenap hati ku bersyukur padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Segenap pikiranku ku mau senangkan hatimu. Kau Bapa yang beri kekuatan baru hingga ku dapat jalani hidupku. Kudusmu tercurah dengan